Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani filah rahimani wa rahmakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Razia ini. Dan pada kesempatan yang lalu kita sampai di halaman 76. Kalau saya tidak salah, pembahasan tentang al-mizan. Baru masuk al-mizan. Sekarang 76. Iya, 76. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala qala, keduanya berkata, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, wal mizanu, dan mizan itu, mizan itu artinya timbangan ya. Alladhi lahu kifatan, yang dia itu memiliki dua kifah. Kifah itu kalau bahasa Malaysianya dacing. Tahu dacing? Timbangan itu ada dua daun timbangannya. Yang kanan dan yang kiri. Yang bisa jongkat-jongkit itu loh. Ini untuk meletakkan bandulnya. Yang 1 kilo, 2 kilo. Ini untuk meletakkan barang yang ditimbang. Nah ini namanya apa ini? Ini bahasa Arabnya kifah. Bahasa Malaysia namanya dacing. Bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya? Basa orang enek to. Basa Jawane apa? Saya pernah tanya kepada sebagian masyarakat di Bedis, niki basa Jawane apa? Ton-ton katanya. Atau mungkin bisa disebut dengan daun timbangan. Jadi mizan itu allazi lahu kifatan, yang memiliki dua daun timbangan. Yuzanu, ditimbang fihi, di dalamnya atau di atasnya a'malul ibadi. Amalnya, amal-amal para hamba. Hasanuha wa sayyi'uha. Yang baik ataupun yang buruk. Hakun, itu merupakan satu kebenaran. Al-mizan itu hakun. Benar. Dan keimanan kita terhadap al-mizan ini merupakan prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Maknanya apa? Setiap orang yang tidak meyakini, tidak beriman terhadap al-mizan ini, maka dia tidak termasuk ke dalam jajaran para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua orang Ar-Razi ini, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi ini, sedang menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip agama yang disepakati oleh para ulama rahmatullahi alaihim jami'an. Sehingga poin-poin yang dituliskan di dalam kitab ini, dia merupakan pokok-pokok agama yang disepakati oleh seluruh ulama sunnah. Sejak zaman Nabi sampai hari ini dan sampai nanti hari kiamat. Jadi dia merupakan kerangka dan pondasi dari agama ini yang tidak bisa ditawar-tawar ya. Keimanan terhadap al-mizan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Surat apa? Al-Anbiya. dan kami akan membentangkan, kami akan meletakkan al-mawazin, yaitu timbangan-timbangan. Secara bahasa artinya wasilah ya, yang perantara, yang dengan perantaraan tersebut kita bisa mengetahui berat dari satu barang atau berat dari satu benda. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, kami akan meletakkan timbangan yang rinci, timbangan yang adil pada hari kiamat. Fala tudzlamu nafsun syai'a, dan tidak akan pernah dizalimi satu jiwa sedikit pun. Timbangan Allah ini merupakan timbangan yang adil. Dan keadilannya ini disepakati oleh seluruh makhluk. Baik calon penghuni surga maupun calon penghuni neraka. Tidak akan ada yang protes. Semuanya rela, semuanya mengakui. Dan menerima hasil dari al-mizan tersebut. Semuanya menerima dan mengakui hasil dari timbangan tersebut. Orang-orang neraka juga, iya benar, memang saya dulu melakukan ini waktu di dunia. Saya melakukan kemaksiatan ini, saya melakukan kemaksiatan itu. Yang ahli surga juga demikian. Saya juga melakukan amal baik ini, saya pengajian, saya membaca kitab, saya membaca Al-Quran, saya membaca zikir pagi dan petang. Itu semuanya nanti akan ditimbang. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang terlontar dari lisan kita melainkan ada raqib dan atid yang akan mencatatnya. Dan tidak seorang pun nanti akan dizalimi, tidak. Semuanya sesuai dengan hasil amal perbuatannya sendiri-sendiri. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin. Meskipun amalan itu seperti habbah, satu biji min khardalin, dari benda yang sangat kecil, ataina biha, akan kami datangkan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghisap atau penghitung dari amalan-amalan tersebut. Surat Al-Anbiya ayat 47 yang menerangkan akan keberadaan apa? Al-mizan. Saya jadi teringat dengan syair yang ditulis oleh penyair ya, tentang masalah ini. Mathil wuqufaka yaumal hasyri yuriyana, musta'tifan qaliqal akhsha'i hayrana, an-naru tazfuru min ghaidin wa min hanaqin, ala al-usati wa talqa rabba ghadbana, iqra' kitabaka ya abdi ala mahalin. Iqra' kitabaka ya abdi ala mahalin. Bacalah, tadi pertama saya mengatakan apa? Mathil wuqufaka yaumal hasyri uriyana. Mathil wuqufaka, bayangkan saat engkau berdiri. Yaumal hasyri, pada hari kebangkitan, uriyana, dalam keadaan telanjang. Seluruh manusia akan dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang. Tidak ada baju, tidak ada pakaian. Musta'tifan qaliqal akhsya'i hayrana, dalam keadaan memelas, takut, dan dipenuhi oleh rasa kekhawatiran yang teramat sangat tinggi sekali. Kita kan pernah merasakan kekhawatiran yang sangat tinggi ya. Seumur hidup saya pernah merasakan ketakutan, kekhawatiran yang sangat luar biasa, sampai ada sesuatu yang menjalar dari ujung kaki sini, merembet sampai ke kepala sini. Itu ketika ujian kenaikan kelas. Kelas 5, saya ingat sampai sekarang. Itu saya salah membaca soal. Jadi ada beberapa lembar soal itu, dan saya sudah menjawab semuanya, sudah selesai, saya santai-santai, sementara teman-teman saya yang lain itu masih sibuk mikir, saya sudah santai-santai. Ketika waktu kurang 5 menit, guru mengatakan, waktunya tinggal 5 menit lagi, silahkan dicek yang belum dijawab. Nah, saya ngecek. Ternyata ada 2 lembar pertanyaan yang belum saya isi. Ada 5 atau 6 lembar, ternyata ada 2 lembar yang ada beberapa puluh soal itu saya belum ngisi sama sekali. Langsung mak perinding, waktunya tinggal 5 menit. Itu seperti ada yang menjalar dari ujung kaki sini. Badan saya itu merinding semua. Sampai ke kepala ini kayak mau pingsan gitu. Tinggal 5 menit. Akhirnya saya hanya membaca sekilas, langsung tak pilih. Terus setelah itu tawakal. Keluar dari ruangan itu dalam keadaan greges-greges itu. Adem panas, piye sesuk bijiku gitu. Ternyata juara 1 yang dari kelas 1 SD sampai kelas 5 itu tidak berpindah tangan. Hasil ujian itu juara satunya pindah ke tangan saya waktu itu. Horor toh? Sampai lulus SD saya juara 1 terus. Jadi saya juara 1 itu dari kelas 5 tahun terakhir sampai menjelang lulus. Padahal nyandane ngawur. Itu sudah takdir. Jadi sinau ki ya ho ning ora usah nemen-nemen ngono lho. Nek guru nguyak biji itu biji ora bakal ki jalan gitu. An-naru tazfuru min ghaidin wa min hanaqin. Api itu mengepung dia dari segala penjuru. Alal usati wa talqa rabbagat bana. Mengepung siapa? Mengepung orang-orang yang bermaksiat dan dia menghadap Rabb-nya dengan keadaan dia dimurkai. Iqra kitabaka ya abdi ala mahalin. Iqra kitabaka ya abdi ala mahalin. Unzur ilaihi taraha kana ma kana. Wahai hambaku, bacalah kitabmu dengan pelan-pelan. Unzur ilaihi. Dan lihatlah dengan sungguh-sungguh isi kitab itu. Maka engkau akan melihat semua yang telah engkau kerjakan di waktu yang lalu. Lamma qara'tu kitaban la yughadiruni. Tatkala aku membaca hasil catatanku, catatan amalku, tidak ada yang tertinggal sedikitpun. Yang dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Kemudian dikatakan, nadal jalilu khuduhu ya malaikati murru bi'abdi ilan nirani atoshana. Nadal jalil, kemudian zat yang maha mulia berseru, khuduhu ya malaikati, wahai malaikatku, ambillah hambaku yang bermaksiat ini. Yang dulu di dunia dia tukang maksiat, ambillah dia, murru bi'abdi ilan nirani atoshana. Lemparkan dia ke dalam jurang neraka dalam keadaan haus. Dan ciri ahli neraka, dia kelak akan menerima catatan amalnya itu dari tangan kirinya. Adapun ahli surga, kelak dia akan menerima catatan tangan itu dari tangan kanannya. Setelah diberikan catatan dan setelah ditimbangnya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama ahli sunnati wal jamaah sepakat akan keberadaan al-mizan ini. Kitab akidah ahli sunnah mana saja pasti akan mencantumkan masalah al-mizan ini, timbangan. Ya, nanti di akhirat. Qala, keduanya mengatakan lagi, alladzi lahu kifatani, yang mana al-mizan ini memiliki dua daun timbangan. Lil mizani kifatani, mizan itu memiliki dua daun timbangan, li hadithi al-bitaqah, berdasarkan hadis bitaqah. Bitaqah itu artinya kartu ya. Artinya kartu. Ada hadis kartu? Ada. An Abi Abdurrahman Al-Hubuli, dari Abu Abdurrahman, qala, dia mengatakan, sami'tu Abdullah Ibnu Umar Ibnu Amr afwan Ibrahim Ibnu Amr bin Al-As. Aku mendengar Abdullah bin Amr bin As. Bedanya Umar dengan Amr itu ya, ada wawunya. Ain, mim, ro. Itu kalau gundul enggak ada harokatnya. Kan bisa dibaca Umaru, bisa dibaca Amr. Tulisannya sama. Nah, untuk membedakan, maka yang Amr ini ditambahi wawu setelah ro. Amr bacanya. Amr bin As. Bukan Umar bin As, bukan. Yaqulu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah itu, sayukhallisu rajulan, sayukhallisu akan menyelamatkan seorang lelaki min ummati dari kalangan umatku ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Sesungguhnya kelak Allah akan membebaskan seorang lelaki dari kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Sejak awal dunia sampai akhir dunia seluruhnya menyaksikan. Bayang suruh alaihi tis'atan wa tis'ina sajilan. Kemudian dibentangkanlah di hadapan dia tis'atan wa tis'ina sajilan. 99 apa? Catatan. Kullu sijilin, setiap catatan ini mithlu maddil basar. Sejauh pandangan mata. Sejauh pandangan mata. Tsumma yaqulu, kemudian dikatakan atunkiru min hadza syai'an. Ini catatan amal kamu itu ada 99, satu catatan itu sejauh pandangan mata. Kayak apa sejauh pandangan mata ya? Jadi sejauh pandangan mata itu semuanya dosa tok. Catatan dosa, catatan kemaksiatan. Atunkiru min hadza syai'an? Apakah ada yang engkau ingkari? Seluruh dosa-dosa ini ada yang kamu ingkari enggak? Adzalamaka katabatil hafizun, apakah malaikat pencatat amal telah menzalimi engkau dengan menuliskan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Apakah mereka menuliskan laporan yang palsu? Fayaqulu la ya rab. Lalu lelaki ini mengatakan, tidak wahai Allah, ini dosa-dosa ini memang dulu di dunia pernah saya lakukan. Dan malaikat pencatat amal ini tidak menzalimi saya. Dia mencatat sesuai dengan data dan fakta yang ada. Fayaqulu falaka udhrun, apakah kamu memiliki udhur? Kenapa kamu melakukan dosa ini? Dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Kamu punya udhur enggak? Fayaqulu la ya rab. Tidak wahai Tuhanku. Saya tidak memiliki udhur apa-apa. Memang saya murni salah. Saya murni seorang maksiat. Saya murni seorang pendosa. Saya tidak punya udhur apa-apa untuk membela saya. Fayaqulu bala, kata Allah, benar. Inna laka indana hasanah. Bahkan kamu itu di sisi kami memiliki kebaikan. Fa innahu la dzulma 'alaika al-yauma, sesungguhnya tidak ada kezaliman atas dirimu. Fatukhruju bitaqatun fiha, kemudian dikeluarkanlah satu kartu. Fiha, di dalam kartu, di atas kartu itu tertulis asyhadu alla ilaha illallah anna Muhammadan Abdullahi wa Rasuluhu. Dikeluarkanlah satu kartu yang tertulis di kartu tersebut. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Abdullahi wa Rasuluhu. Yaitu kalimat apa? Kalimatut Tauhid. Fayaqulu uhdur waznaka. Ya, lalu dikatakan lagi, hadirkanlah timbanganmu. Fayaqulu ya rab ma hadhil bitaqatu amama sijillat. Lelaki ini mengatakan, wahai Tuhanku, apa artinya satu kartu ini dibandingkan dengan catatan dosa yang berapa tadi? 99, dan satu catatan itu sejauh mata memandang. Apa artinya satu kartu ini ya Allah, ini amal soleh saya hanya sak kartu ini dibandingkan 99 catatan dosa sejauh mata memandang. Faqala innaka la tudzlamu. Allah mengatakan, engkau tidak akan pernah dizalimi sama sekali. Engkau tidak akan pernah dizalimi. Qala fatudha'u sijillat fi kifatin. Lalu sijillat tadi, catatan-catatan dosa yang banyak tadi diletakkan di satu daun timbangan ya, al-mizan. Wal bitaqatu fi kifatin. Kemudian kartu yang tertulis kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tadi diletakkan di satu timbangan yang lainnya, di satu daun timbangan yang lain. Fatasyatis sijillatu, maka catatan-catatan amal itu menjadi jeglek ke atas, wa thaqalatil bitaqatu, dan kartu berisi la ilaha illallah tadi menjadi berat. Menjadi berat. Jadi catatan timbangannya jelek ke atas, kalimat tauhidnya jelek ke bawah. Berarti kebaikannya dengan dosanya lebih berat kebaikannya. Fala yasqulu ma'asmillahi syai'un, tidak ada yang bisa menandingi bobot asma Allah sedikit pun. Asma Allah, kalimatut tauhid, tidak ada yang bisa menandingi beratnya kalimatut tauhid. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan beliau menghukumi hadis ini sebagai hadis yang hasan. Wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim wa sahahahu ala syarti Muslimin. Dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan beliau mensahihkan hadis ini sesuai dengan riwayat atau sesuai dengan syarat-syarat hadis sahih menurut Imam Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabiyyu, dan pensahihan hadis ini pun disetujui oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Disahihkan pula oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 135. Menunjukkan apa? Keutamaan tauhid. Dulu ketika saya masih menjadi seorang pengajar di pondok pesantren ya, saya menghadapi beberapa santri yang nakalnya luar biasa. Luar biasa. Kok eneng ya santri nakalnya kaya ngene, saya sampai begitu itu. Nakal banget itu. Gak boleh keluar malam lebih dari jam 9. Belayang dia. Bawa motor pondok. Kita gembok gerbangnya. Kita gembok gerbangnya itu. Jam 9 gembok kita gerbang. Motornya pondok itu dibuang sama dia di kebon. Di kebon jati gitu. Terus dia melompat ke pagar terus tidur. Tanpa memiliki perasaan berdosa dan bersalah. Tetapi geger pondoknya nyari motornya yang hilang. Ternyata tinggal belayang santri tadi. Terus ada lagi, gak boleh mainan internet melebihi jam sekian. Hari libur gak boleh mainan internet. Dan ruang untuk menyalakan wifi kan ada di satu ruangan, di ruangan ustad itu. Ruangan wifi itu ada di ruangan kantor ustad. Kita gembok di situ. Pas hari libur itu kan ustad-ustad gak pada masuk itu. Saya ada acara, saya masuk ke kantor itu. Lah nang santri tengok-tengok nang kene ngopo le kowe le. Ternyata dia melompat ya ke kantor ustad itu lalu menyalakan wifi dan internetan di kantor ustad itu. Ya ngono kuwi. La ilaha illallah. Ada yang ya menjalin hubungan tidak resmi. Waduh. Saya sampai mengatakan begini, kalian ini jadi santri kalaupun sudah memang tidak bisa dinasihati, saya meling ya. Saya ngasih wasiat kepada kalian. Seandainya nanti kalian itu menjadi ahli maksiat, menjadi preman, dan itu tidak saya inginkan. Tapi seandainya Allah mentakdirkan kalian menjadi orang seperti itu, ingat-ingatlah pesan saya hari ini. Satu, jangan pernah berbuat syirik sama sekali. Kalau sudah kesyirikan ini, sebanyak apapun amal yang kamu lakukan, hilang semua. Tapi kalau kamu tidak melakukan kesyirikan, sebanyak apapun dosa ya, yang kamu lakukan, kamu malak, kamu nyolong, kamu ini, maksiat, dan seterusnya, kamu masih ada harapan selamat. Di antara dalilnya adalah hadis apa? Di tokoh ini. Syaratnya, tauhid kita selamat. Tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Meskipun maksiat yang lain dilakukan. Itu masih ada peluang untuk selamat. Ini hadis sahih ini. Hadis bitokoh namanya. Hadis kartu menjelaskan keutamaan kalimat. Kalimatut tauhid. Yang kedua, kalau nanti kalian jadi orang jahat, tolong jangan pernah mengganggu dakwah Islam. Jangan mengganggu ustaz. Jangan mengganggu para wanita. Jangan mengganggu anak-anak kecil. Terus siapa yang diganggu? Ganggulah sesama preman, saya bilang gitu. Sesama gendrong, antemono rapopo. Tapi kalau ustaz, pengajian, dakwah, wanita, orang-orang tua, anak-anak, jangan. Jangan kalian ganggu. Itu kalau nanti kalian pengen jadi gendro, dan itu tidak saya inginkan ya. Tapi ingatlah pesan saya ini. Yang ketiga, Yang ketiga apa dulu saya meleng ya? Lali aku. Nah, ketika kalian maksiat, usahakan jangan ngajak orang lain maksiat. Nggonen dhewe. Kowe arep mendem ngombe ciu sak genrong monggo. Tapi jangan ajak orang lain. Kenapa? Kalau kalian mengajak itu, kalian akan menanggung dosa orang kalian ajak. Gitu. Jadi penjahat yang faqih gitu loh. Penjahat yang pinter, bukan tumindak dosa sithik, maksiate sithik ning dosane akeh. Jadi maksiat itu maksiate oke, ning dosane sithik. Lho apa bisa? Maksiate oke, ning dosane sithik. Pengen ngerti? Tak kandhani ra. Nabi mengatakan li'an yasrikar rajulu min asrati abiyat aisaru alaihi min an yasriqa min baitin wahidin min jironihi. Seorang itu dia mencuri harta dari 10 rumah dia garong habis semua. 10 rumah digarong apa? Sampai ludes hartanya. Lebih kecil dosanya dibandingkan dia menggarong satu rumah tapi rumah itu rumah tetangganya. Jadi upama dadi maling iki rada pinter sithik ngono. Malinge akeh ning dosane sithik. Maling ning ndi kono adoh kono. Tapi ada maling itu bodho. Malinge sithik ning dosane akeh, maling ning omahe tanggane. Seperti itu. Demikian pula maksiat, enggak usah ngajak orang lain. Nabi mengatakan man da'a ila dhalalatin kana lahu wizruha. Wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusu min auzarihim syai'a. Barang siapa mengajak orang lain melakukan kemaksiatan, dia dapat dosa maksiat itu dan dosa dari setiap orang yang mengikuti ajakan dia tanpa mengurangi dosa mereka ini. Jangan berbuat syirik, jangan mengganggu dakwah, dosalah kalian sendiri, enggak usah menginspirasi orang untuk berbuat dosa. Yang ketiga apa tadi? Itu tiga ya? Sudah berarti tiga tok ya? Tiga apa empat tadi antum? Iya, tiga itu. Barangkali nanti ada yang di sini dan saya tidak mengharapkan ya. Saya tidak mengharapkan, tidak kepengen ada di antara antum yang kemudian futur, maune sregep ngaji terus jadi ahli maksiat. Saya tidak ingin. Tapi seandainya nanti di masa yang akan datang antum ada yang mengalami seperti itu, ingat tiga ini. Jangan berbuat kesyirikan. Jangan mengganggu wanita, orang tua dan anak-anak. Jangan mengganggu dakwah. Ketika maksiat jangan ngajak orang lain. Itu ketika saya sampaikan ini ada yang tanya begini. Masa ada preman sesoleh itu, Ustaz gitu. Preman kok soleh orang ganggu wong tua, nuwun Pak, nuwun Mbah gitu. Ada, saya yakin ada. Itu preman yang dulu pernah mondok itu tadi. Wallahu taala alam bisawab. Ya ini hadis sahih ya. Riwayat siapa tadi? Tirmidzi, riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh para ulama kita. Qala keduanya mengatakan lagi yuzanu fihi a'malul ibadi hasanuha wa sayyi'uha. Keduanya mengatakan lagi yang ditimbang di dalam mizan itu, di atas mizan itu adalah amal-amal dari hamba. Yang baik dan yang buruk ditimbang. Amal keburukannya dan amal kebaikannya. Di hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah nanti akan datang keterangan bahwa yang ditimbang itu satu amalnya. Yang kedua yang ditimbang itu manusianya. Yang ketiga yang ditimbang itu adalah catatan amalnya. Ada tiga versi. Yang ditimbang yang pertama apa? Amalnya. Yang kedua, orangnya, pelaku amal tadi. Yang ketiga adalah catatan amalnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, kalimatani, dua kalimat. Khafifatani, yang ringan. Alal lisani, di bibir. Ringan di bibir. Taqilatani fil mizan, tetapi dia berat timbangannya di atas mizan. Habibatani ila Rahman, dan dua kalimat ini teramat sangat dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan ada dua kalimat, ringan di lisan tapi berat di timbangannya. Berarti amalnya ini yang ditimbang. Dua kalimat ini yang ditimbangkan gitu. Di antara cara cerdas seorang muslim dengan modal yang sedikit pahalanya besar, itu sering membaca ini, zikir ini. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Itu zikir syar'i. Ada dalilnya dari hadis. Mari kita amalkan. Ya, supaya timbangan amal kebaikan kita di akhirat itu menjadi berat. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Seorang ahli sunnah wal jamaah ngaku-ngaku pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi lisannya tidak pernah basah dengan zikrullah. Itu pengakuan yang dusta ya. Semakin kita rajin ngaji, harusnya semakin rajin berzikir dengan zikir-zikir syar'i yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ini dibaca sendiri-sendiri. Bukan dibaca dengan berjamaah. Kapan itu? Kapan saja, di mana saja, asalkan bukan di tempat-tempat yang kotor dan terlarang. Wa ja'a, dan datang juga dalil annal 'amila nafsahu yuzanu. Bahwasanya si pelaku amalan itu sendirilah yang ditimbang. Kalau hadis pertama menyatakan yang ditimbang amalnya, lah kalau yang ini yang ditimbang adalah pelaku amalan itu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sesungguhnya ya la ya'ti rajulul azimus saminu. Innahu la ya'ti, sesungguhnya akan datang ar-rajulul azim, lelaki yang besar, as-saminu yang gendut. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La yazinu indallahi, yang tidak lebih berat di sisi Allah. Tidak lebih berat di sisi Allah. Janaha ba'udatin, dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk. Sebenarnya nanti di hari kiamat itu akan datang seorang lelaki yang tinggi, besar, gendut. Tetapi dia tidak ditimbang di sisi Allah. Tidak lebih berat timbangannya di sisi Allah dibandingkan sayap seekor nyamuk. Jadi yang ditimbang apanya? Orangnya, manusianya. Dan pada kesempatan malam hari ini ya, karena ada kata-kata samin di sini, gendut. Saya ingin menyampaikan, kalau ketemu ya, kalau Allah tidak ketemu ya, tingkatan kegemukan di dalam bahasa Arab. Samin itu gemuk level 1, Luhaim gemuk level 2, Suhaim itu level 3, Balandah itu level 4. Jadi yang paling gendut yang mana? Balandah. Itu saya terjemahkan ke dalam bahasa Jawa, samin ki lemu, Luhaim ki gendut, Suhaim ki bleguk, Balandah ki blegentong. Itu tingkatan gemuk di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab punya tingkatan, Jawa ya punya tingkatan. Lemu, gendut, beleguk, dan belegentong, itu bahasa Jawa. Nek bahasa Indonesia ada tingkatannya enggak? Ya mung gemuk gitu ya. Gemuk dan gendut sekali tok. Nah, Allah Nabi mengatakan nanti akan datang samin. Samin itu gemuk. Kalau Luhaim itu punya banyak daging. Suhaim itu sahmun, itu artinya lemak, punya banyak lemak. Nek Balandah itu belegentong saking lemune gitu. Waqala iqra'u fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Rawahul Bukhari. Waqala, dan beliau bersabda lagi, iqra'u, bacalah oleh kalian firman Allah Subhanahu wa taala, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak menegakkan bagi mereka pada hari kiamat itu timbangan. Artinya mereka-mereka ini, orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat itu, tidak ada beratnya di al-mizan, di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Meskipun di dunia badannya tinggi besar, tapi amalannya sedikit, maka ditimbang di hadapan Allah itu beratnya lelaki tadi tidak lebih berat dibandingkan sayap seekor nyamuk. Jadi yang ditimbang adalah manusianya. Waja'a aidan, dan datang pula dalil anna sahifal a'mali tuzan, bahwasanya yang ditimbang di al-mizan itu adalah catatan dari amal-amal kebaikan seseorang, catatan dari amal-amal keburukan seseorang. Kama fi haditsil bitaqatis sabiqi dzikruhu, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis bitaqah. Tadi yang di timbang apanya hadis bitaqah tadi? Catatan amal toh. Yang catatan amal keburukannya itu ada 99. Lalu satu catatan itu isinya dosa semuanya sejauh mata memandang. Sepenuh bumi isinya dosa. Kali 99 isinya dosa semua. Timbangan keburukan. Lalu timbangan kebaikannya hanya berisi apa? Bitaqah. Kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan lelaki ini sudah putus asa. Ya Rabb, wahai Rabb kami, apa artinya kartu kecil ini dibandingkan dengan catatan kemaksiatan saya yang banyak? Kata Allah, kamu tidak akan dizalimi di hari ini. Karena meskipun banyak maksiatnya, tapi dia seorang yang bertauhid kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Meminta perlindungan hanya kepada Allah. Meminta kesembuhan hanya kepada Allah. Fa'idha maritu fahuwa yashfini. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Tauhidnya murni. Tidak pernah melakukan kesyirikan. Meskipun dosanya sejauh mata memandang. Tapi kalimat tauhid itu bisa mengalahkan dosa-dosa yang banyak tersebut. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Makanya para ustadz yang senantiasa mengajarkan tauhid dan memperingatkan umat dari kesyirikan itu ustadz-ustadz yang cinta kepada umatnya. Dengan cinta yang tulus ikhlas. Adapun ustadz yang tidak pernah membahas tauhid, secara lisan dia ngomong cinta kepada rakyat, kepada umatnya, tetapi hakikatnya dia tidak cinta kepada umatnya. Karena dia tidak menyampaikan sesuatu yang bisa menyelamatkan umatnya, bisa menyelamatkan jamaahnya kelak di akhirat. Tapi begitulah sunnatullah. Justru para ustadz yang sering mengusung dakwah tauhid inilah yang paling banyak dibenci oleh kaumnya sendiri. Dibenci oleh jamaahnya sendiri. Termasuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy di satu lembah. Dan mereka nurut. Lalu Nabi mengatakan, jika aku mengatakan kepada kalian bahwa di balik lembah ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian mempercayainya? Oh, kami percaya. Karena selama ini engkau tidak pernah berdusta sama sekali. Orang-orang Mekah menggelari Nabi kita dengan apa? Al-Amin. Orang yang terpercaya. Amanah. Tidak pernah dusta, tidak pernah bohong. Menjual barang itu cacatnya dijelaskan. Ini HP sudah saya pakai 3 tahun, baret-baret, terus apa lagi ya? Pernah terendam di parit, pernah jatuh, dan seterusnya. Silakan dibeli harganya sekian. Nabi menjelaskan aib barang yang beliau jual dan tidak pernah berdusta sama sekali. Maka orang-orang percaya. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah Nabi dan utusan Allah. Aku menerima wahyu dari Allah, diperintahkan untuk menghimbau kalian agar beribadah hanya kepada Allah. Pasrah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, meminta pertolongan, meminta perlindungan, beribadah hanya kepada Allah semata. Dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, berupa kuburan, batu, pohon, matahari, rembulan, jimat, dukun, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Nabi dimarahi oleh kaumnya sendiri. Padahal sebelumnya dicintai. Abu Lahab datang di di hadapan Nabi lalu membentak Nabi, "Tabban laka ali hadza jama'tana. Celaka engkau Muhammad, apakah hanya untuk urusan seperti ini kau mengumpulkan kami?" Lalu Allah menurunkan surat apa? Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka bukan Muhammad, tapi kedua tangan Abu Lahab itulah yang celaka. Wa mara'atuhu hammalatal atab, dan juga istrinya Abu Lahab, si tukang gendong kayu bakar itu. Tukang provokator. Tukang provokasi. Nabi begitu. Ditolak di Mekah, lalu beliau berpindah berdakwah di mana? Di Taif. Di Taif juga ditolak lebih dahsyat lagi. Nabi diusir rame-rame penduduk Taif. Sepanjang jalan itu Nabi berjalan diusir. Tua, muda, laki, wanita, gede, cilik, nom tua. Semua melempari Nabi dengan batu. Karena menyampaikan dakwah Tauhid. Dan Nabi menyampaikan Tauhid untuk menyelamatkan mereka. Supaya kalian selamat di akhirat, tinggalkan sesembahan selain Allah. Murni beribadah hanya kepada Allah semata. Itulah tujuan utama aku diutus. Itulah tujuan utama Al-Quran diturunkan. Itulah tujuan utama dunia dengan seluruh isinya diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Makna ya'buduni ayyuwahiduni. Mentauhidkan aku. Tapi Nabi justru dilempari batu sampai berdarah-darah. Makanya Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayamuru alaika yaumun kana ahad min yaumi Uhudin?" Wahai Nabi, apakah pernah engkau mengalami satu hari yang lebih dahsyat? Engkau rasakan lebih berat, engkau rasakan dibandingkan perang Uhud? Perang Uhud itu Nabi juga kena tombakin. Rahangnya sampai baju zirahnya, baju besinya itu patah, lalu nuncep ke sini sampai gigi beliau patah dan mengucur darah deras. Kata Nabi, iya, ada peristiwa yang lebih hebat dibandingkan peristiwa Uhud. Yaitu ketika aku berdakwah di Taif, lalu aku diusir rame-rame. Dipatahi watu sampai berdarah-darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dai sekarang menyampaikan tauhid apa dipatahi? Watu rame-rame? Apa diusir? Kan tidak kan? Tapi kenapa takut? Sedangkan resiko yang kita tanggung tidak lebih dahsyat dari yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Nabi ditatangi oleh Jibril dan Jibril membawa malaikat penunggu gunung. Malaikat penunggu gunung menawari Nabi, "Wahai Nabi, kalau engkau ingin, akan aku cabut dua gunung besar ini lalu akan aku pukulkan ke negeri Taif biar mereka musnah, mati semuanya. Karena Allah sudah melihat perlakuan kaum Taif kepada engkau." Itu penawaran yang menggiurkan dari malaikat penunggu gunung. Kalau nabinya antum ya, Taif itu sudah hilang dari peta dunia. Tapi Nabi enggak, tidak dendam. Kenapa? Karena Nabi cinta mereka. La bal arjullaha an yukhrijallahu min aslabihim man yuwahidullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Kalaupun ahli Taif enggak mau beriman, ya sudah. Barangkali nanti anak cucu mereka. Dan sejarah mencatat banyak para pahlawan Islam itu lahir dari kota Taif. Padahal nenek moyang mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus optimis dakwah ini dan tidak boleh memaksakan kehendak. Ditompo ya syukur alhamdulillah, tidak ditompo ya wis. Moga-moga anak putumu sampean do iman, kan begitu. Ora kok kita berdakwah maunya itu harus diterima. Omonganku ki tampanan, ora tampa kok dosa lho. Ya gimana Ustaz, cara mendakwahi teman saya itu kok ngeyel. Nek ngeyel ki tinggalan aja tak pikir ngantek botak. Kalau ngeyel sampaikan, ngeyel ya sudah. Kita mendakwahi orang yang tidak ngeyel kan banyak toh. Kenapa menghabiskan usia kita untuk mikir wong siji sedangkan umat ini jutaan yang membutuhkan dakwah tauhid. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja yang bisa disampaikan. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca pertanyaan yang sudah antum tulis. Kenapa ya Ustadz, saya Kenapa ya Ustaz, saya muda itu gejolak hawa nafsunya itu susah untuk mengaturnya. Saya selalu berusaha bertobat, tapi sering tetap mengulangi dosa yang sama lagi. Minta saran dan doanya supaya bisa benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha. Iya, para pemuda memang begitu. Makanya wali Allah itu, kalau antum pengen tahu wali Allah ya, wali Allah itu adalah syabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Kalau ada orang-orang tua taat, sergap ibadah, wis biasa ya ta. Arep maksiat ngapa wis ra kuat, ngongkek ya ra kuat ya ta. Tetak ngombe jamu ya ta. Tapi kalau pemuda itu memang kekuatannya masih maksimal, hawa nafsunya masih membara, kemudian peluang untuk bermaksiat itu besar. Sebagaimana Allah gambarkan tatkala mengisahkan kisahnya Yusuf dengan Imra'atul Aziz. Ya. Yusuf masih muda belia, berada di dalam satu ruangan istana yang megah, yang private ya, yang privasi, nggak ada orang tahu, dengan seorang wanita pejabat yang cantik jelita, dan ora sah njaluk wong diuyak kok Yusuf ini, dan hati kecilnya Yusuf itu juga tertarik, disebutkan oleh Allah itu. Yusuf tertarik kepada wanita ini juga tertarik kepada Yusuf, dan wanita ini mengajak untuk berzina. Dan tidak ada orang tahu. Tidak ada yang tahu loh. Benar-benar tidak ada yang tahu. Di rumah yang besar tertutup, tidak ada CCTV, tidak ada orang tahu. Itu peluang untuk berbuat kemungkaran dan kemaksiatan teramat sangat terbuka lebar. Semuanya serba mendukung pokoknya. Yusufnya juga muda, tampan. Si wanita itu juga cantik, muda, pejabat juga, kaya raya. Dan Yusuf malah lari. Kemudian ditarik apa? Bajunya sampai sobek. Seorang mengatakan kalau yang sobek itu bajunya Yusuf di bagian depan, berarti yang kurang ajar Yusuf. Tapi kalau yang sobek itu bajunya Yusuf di bagian belakang, berarti Yusuf itu diuber gitu. Yang salah, yang kurang ajar, yang wanitanya. Setelah diperiksa ternyata yang sobek bajunya Yusuf bagian belakang. Apakah yang dihukum wanitanya? Enggak. Kenapa? Pejabat banding ke rakyat jelata meng babu ya. Tetap saja Yusuf yang dipenjara. Ya memang begitu. Kalau seorang pemuda dia bisa bertaubat kepada Allah taubatan nasuha dan mendidik jiwa dan raganya di atas ketaatan, maka dialah wali Allah yang sesungguhnya. Antum kalau pengen tahu wali, itu para pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Minta doalah kepada para pemuda seperti itu. Yang pemuda nongkrong, hura-hura, nukah tunggale. Codot-codot indah sireng ini. Senengane ming metreti wong liwat turut dalan ini. Jing soti wong turut dalan ini. Ya gejolak nafsunya besar. Namanya juga pemuda. Potensinya besar, tenaga besar. Yo masih ganteng juga. Nek wong tua ahli ibadah ngarep pacaran yo ora payu wis tuwek. TOP, tua ompong, peyot ya. Kata orang Jawa kempong perat jambu luwanen. Itu mau maksiat itu dunuk-dunuk ngono. Malah kan ada orang tua kok masih maksiat iki kebangetan. Namanya gaplek pringkilan, wis tuwek tapi petakilan ora ndang golek dalan padang malah wis tuwek sing golek ciyu wae. Itu kebangetan dan dosanya lebih besar lagi. Bagaimana caranya? Antum harus berkawan karib dengan pemuda-pemuda yang soleh, penuntut ilmu. Sudah sering saya sampaikan ini. Dan tinggalkan kawan-kawan yang buruk. Allah kan mengatakan tidak memerintahkan untuk meninggalkan zina saja. Allah memerintahkan dengan bahasa wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Apa bedanya jangan kalian melakukan zina dengan jangan kalian mendekati zina. Jangan mendekati zina itu jangan melakukan, menyimpan perkara-perkara yang bisa mengantarkan kita kepada perzinahan. Jadi bukan sekedar zina yang ditinggalkan. Sarana, segala sarana yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan itu harus ditinggal. Antum ingin meninggalkan musik. Sarana-sarana yang mengantarkan kepada musik harus ditinggal. Ketipunge tinggalen. Kencrung tinggalen. Tapi kan ini kenangan ya. Bagaimanapun dia pernah menghiasi salah satu fase di antara perjalanan hidup saya. Gitu. Susah kalau begitu. Sarana-sarana yang mengajak kita kepada kemaksiatan itu tidak ditinggalkan, susah. Kita hanya bisa meninggalkannya seumur jagung saja. Nanti kumat lagi. Tinggalkan teman-teman yang buruk, tinggalkan semua sarana yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan, lalu sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Dolane kuwi runtang-runtunge sama orang-orang pengajian, orang-orang soleh. Itu nanti akan membantu. Dan mintalah doa kepada orang tua. Ya, jangan sibuk minta doa kepada ustaz, tapi enggak minta doa kepada orang tua. Doa orang tua untuk kepada anak-anaknya itu doa yang mustajabah, meskipun orang tua itu ya, meskipun orang tua itu orang yang tidak benar ya. Wallahu ta'ala alam. Di kampung saya ada kesepakatan. Jika ada warga yang ketahuan berzina, dikenai sanksi denda berupa uang. Apakah sanksi tersebut diperbolehkan dan bagaimana yang dari denda tersebut, apakah halal atau haram? Tidak ada ya denda seperti ini di dalam aturan Islam. Kuna es didenda wis aman ngono. Nek sing melakukan zina wong sugih piye? Nek zina ning kene iki dendane pira? 5 juta. Aku mak bayar selawe nggo ping 5 ya, ngono piye? La ilaha illallah. Serem toh? Setiap aturan yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu akan berujung kepada kerusakan. Dan saya pernah melakukan itu juga. Waktu di pondok, kalau hari libur, hari Ahad, harus ikut senam. Harus ikut acara olahraga. Olahraganya itu suwe. Dari jam 6 sampai kira-kira jam 8. 2 jaman. Kurkan ngenang ini. Dan saya mikir, bangannya olahraga ini kan waktu longgar ini. Lebih baik kita murojaah saja. Nggak bisa, ini program pondok. Harus ikut. Kalau enggak ikut harus bayar. Bayarnya piro toh? 5.000. Ya aku bayar nggo rong minggu aku. Itu saya dimarahi. Wah, kurang ajar kamu ya, ngoten. Lho katanya suruh bayar aku. Jadi saya bayar 10.000 untuk 2 kali, nanti berikutnya saya bayar lagi, itu malah saya dimarahi. Jadi jangan. Harus kalau bisa harus ada sanksi sosial ya. Sanksi sosial yang bisa membuat jera. Karena kalau seseorang berzina di satu kampung itu efeknya bukan hanya turun kepada si pelaku zina. Di antara sebab musibah bencana alam muncul itu jika perzinaan sudah merebak di mana-mana. Ya. Perzinaan sudah merebak di mana-mana. Setiap ya LKMD itu bukan hanya di lingkup kelurahan saja, tapi LKMD itu sudah ada di tingkat RT, tingkat RW, setiap RT ada LKMD-nya ya, lamaran keri. Anu disik ku mau, maka itu bahaya sekali. Ya. Balak dan bencana itu bisa menimpa warga kampung itu. Dan ketika sudah turun, balak bencana itu dia tidak milih-milih. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khasatan. Hati-hatilah kalian dari siksa, dari azab yang tidak hanya menimpa orang-orang berbuat zalim di antara kalian saja. Kalau bencana alam sudah turun itu ya semuanya kena. Yang soleh, yang zalim, semuanya kena. Dan yang lebih penting lagi, ada pendidikan agama di kampung tersebut. Bukan hanya memberlakukan denda, tetapi tidak ada pengajian, tidak ada pembenahan akhlak bagi seluruh warga kampung. Wallahu ta'ala alam bismillah. Apa hukumnya mempunyai rekening bank riba? Boleh, tapi tidak boleh diambil ribanya. Tapi hanya untuk jaga-jaga kiriman uang aja dan tidak ada isinya kecuali saldo minimal. Boleh ya. Para ulama sudah memfatwakan boleh kita punya rekening. Dan semua pondok, semua yayasan dakwah itu punya rekening. Yang dilarang itu makan apa? Makan ribanya. Ribanya diambil lalu disedekahkan. Tidak boleh dimanfaatkan. Wallahu ta'ala. Bacaan ta'awudz di dalam sholat hanya dibaca di rakaat pertama atau di semua rakaat. Di rakaat pertama. Jika imam sholat batal isyarat apa untuk memberitahukan makmum di belakang agar menggantinya sebagai imam? Antum imamnya ngalih, kira ya wes ngerti toh makmum itu. Kejaba antum batal meneng ae ning kono ya orang ndak tahu. Kalau batal itu segera pergi. Ya, lewat di atas top di barisan shaf itu enggak apa-apa, boleh. Boleh. Makmum juga begitu, antum ada di barisan pertama. Batal. Ojo ndiprok ning kono wae. Tapi nanti melewati depannya orang yang sholat. Boleh itu. Boleh untuk kasus sholat jamaah. Orang kok wis sudah di ujung tanduk malah ndeprok ning kono, bondot ning kono malah wong sak masjid mentem kabeh gitu. Jadi kalau sekiranya sudah batal segera pergi keluar gitu. Mana dalilnya? Dalilnya satu riwayat sahih dari Ibnu Abbas tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di Arafah beliau menancapkan tombak kecil. Ya Ibnu Para sahabat sholat di belakang beliau. Lalu datanglah Ibnu Abbas menaiki keledai kecil. Beliau membiarkan keledainya merumput. Lalu Ibnu Abbas ini masuk ke barisan lewat di depannya shaf. Shaf pertama itu. Beliau melewati orang-orang. Jadi ini barisan shaf. Ibnu Abbas datang dari samping lalu berjalan. Di depannya shaf. Tapi masih di belakangnya Nabi. Lalu beliau masuk ke shaf ikut menjadi makmum. Dan Nabi tahu Ibnu Abbas itu. Dan beliau tidak menegurnya. Ada sebagian orang mengatakan, Nabi kan menghadap kiblat. Jadi Nabi tidak tahu apa yang ada di belakang. Keliru. Nabi tahu apa yang ada di belakang beliau. Dan itu salah satu mukjizat Nabi. Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis sahih, Sawu sufufakum fa'inni arakum min wara'i dhuhri. Rapat dan luruskan saf kalian, sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku. Jadi Nabi itu untuk mengetahui ada yang di belakang orang perlu noleh kayak awake dhewe. Dan itu mukjizat, Nabi saja yang ngerti. Kalau kita enggak ngerti, ngerti ra antum apa yang terjadi di sana? Wong antum katoke ditaleni rapiah kancane ra ngerti kok. Ya. Lalu Nabi tahu ada Ibnu Abbas lewat dan Nabi tidak menegurnya. Menjadi tanda bahwa lewat di hadapan orang yang sholat pada kasus sholat jamaah itu boleh. Yang tidak boleh kita lewat di depannya imam itu tidak boleh. Atau ada orang sholat sendiri. Ada orang sholat sendiri. Kita tidak boleh lewat di depannya dia. Kalau dia sholat sendiri. Ya. Tapi kita lewat di belakangnya. Gitu. Makanya kalau sholat ketika Jumat itu. Aja kok malah sholat ini. Nggon lawang ngono kuwi. Dia sholatnya di depan pintu. Sedangkan itu kan tempat orang masuk. Seperti itu. Atau ya bisa mengasih isyarat. Kita balik ke sana toh. Langsung turun ganti cuding ini. Ini. Aja dijak ngomong. Gantiin aku ya, kowe gelem ora ganti aku. Iki wong beng meneh kuwi, langsung jak jagongan. Nek ora gelem kowe dosa lho. Dan sunnah juga kita dilarang meletakkan memposisikan anak-anak yang belum ulin duha di belakang imam. Karena yang paling berhak menggantikan imam itu yang ada di belakangnya. Imam, kalau ada anak-anak, sementara dia masih gocekan, gimana dia jadi imam? Jadi anak-anak tidak boleh tepat di belakang imam. Kecuali anak-anak itu ya memang sudah tertib dan punya hafalan. Ibadah apa yang bisa memperberat timbangan amal kita di akhirat? Tadi ada dalilnya. Ya, di antaranya membaca Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil Azim. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Kalimatan, khafifatan. Lisan sakilatan fil mizan. Dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat timbangannya di al mizan. Habibatan ila rahman dan sangat dicintai oleh Allah. Itu dua kalimat tadi antum baca sebanyak-banyaknya. Ketika sholat jamaah imam sudah salam. Sedang makmum belum selesai tasyahud. Dan mau berdoa sebelum salam. Apa harus selesaikan tasyahudnya. Belum berdoa gimana maksudnya? Belum selesai tasyahud dan mau berdoa. Tasyahud yang wajib aja. Nanti berdoanya kalau pas sholat sunnah sendiri antum ndonga dawa-dawa enggak apa-apa. Kalau sholat jamaah ngikuti imam. Yang penting tasyahud yang wajib itu diselesaikan udah. Ya. Sholate imame salam, segera salam. Imame ndegek, segera ndegek. Ada enggak? Saya sering lihat itu. Imame wis rampung sujud tahiyat itu dijengkel sujud bae. Ada enggak? Saya sering lihat itu. Dan itu yukhalifu sunnah, menyelisihi sunnah. Imam itu ditunjuk jadi imam untuk diikuti. Ora kok malah gelendet-gelendet. Sujude sing paling akhir digawe suwe. Imame sudah hampir salam itu dia angin ini digaya alon-alon, men kita khusyuk. Jadi yang khusyuk itu rako alon menora. Umar itu orang paling khusyuk. Kalau ngomong lantang, kalau berjalan cepat, kalau memukul itu auja'ah, membuat sakit. Ada sebagian orang menganggap nek khusyuk itu, aku ini kudu ngelemer, ngomongnya alon-alon, Masya Allah. Enggak begitu ya. Jadi kalau imam sudah salam, kita belum selesai membaca, segera diselesaikan. Baca cepat, lalu salam. Kalau mau berdoa panjang, nanti sholat sunnah, ba'diyah, silahkan mau antum berdoa setengah jam, ya boleh. Ada orang hanya sholat wajib saja di rumahnya, dan tidak pernah sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini wajib, Pak. Kalau mati, apa boleh disolatkan? Boleh, ya. Ini berkaitan dengan masalah orang yang tidak sholat. Dan saya sudah menyampaikan menyampaikan jawaban tentang status orang yang tidak sholat. Sering itu. Orang yang tidak sholat itu statusnya diperselisihkan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak kafir. Dan orang yang tidak sholat itu orang yang tidak sholat sama sekali. Lah ini kan kadang sholat, kadang tidak. Ya, dia masih Islam, masih boleh disolati. Gitu. Sebagian ulama yang lain mengatakan orang yang tidak sholat sama sekali itu kafir. Tapi pendapat yang saya yakini tidak kafir. Dan konsekuensi orang yang kafir itu, kalau masih hidup, dia harus diceraikan dari istrinya. Kalau masih hidup. Kalau tetap nekat, maka statusnya zina. Kalau sudah mati, tidak boleh dimandikan. Tidak boleh dikafani. Tidak boleh disolati. Tidak boleh dikubur bareng-bareng umat Islam. Terus neng dia monggo, atau kelek kali, atau kok neng ini. Yang kelima, hartanya tidak boleh diwarisi oleh anak-anaknya. Berat gak itu? Konsekuensi itu. Itu konsekuensi orang yang murtad. Jadi kalau antum menganggap orang tidak sholat itu kafir ya, konsekuensinya nanti wong sak kladen ini ada gerakan rondo berjamaah ya. Kan banyak para suami yang tidak sholat. Bener gak? Itu kalau dianggap kafir harus diceraikan itu. Kalau nekat terus jadi suami istri, statusnya jadi kayak orang berzina. Kalau mati tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur bersama orang Islam. Dan hartanya tidak boleh diwarisi oleh anak-anaknya. Ada kasus anak tidak mau sholati ayahnya. Kenapa ayahmu mati kok kamu tidak mau mensholati? Lah bapakku kan rasolat. Berarti kan tidak boleh disolati. Lah nek tidak boleh disolati ngopo ndadak tok dusi. Ngopo ndadak tok pocong. Lah terus warisannya barang kok tok pek ngopo. Lah itu warisannya piye? Tidak boleh. Seorang muslim mewarisi orang kafir tidak boleh. Begitu pula sebaliknya. Lah kok kowe jek manggon omahe bapakmu? Lah wong enake ngono. Jadi diambil enake tok. Jadi kalau mau mengkafirkan ya konsekuen. Warisane orang tua antum jangan diambil. Retasi Hotel Solia Zigna. Saya pernah dibayari konco sarapan di sini wong siji 500.000. Baru aku runeh kah kapok. Itu padahal itu dibayari itu. Undak tuman. Siapa yang lebih berhak menjadi imam sholat antara orang yang banyak hafalannya tetapi masih merokok dan memotong jenggot dan orang yang kurang hafalan tapi ngerokok tapi tidak merokok dan memelihara jenggot. Ini kasuistik ya. Tidak banyak hafalannya, yang penting bacaannya itu tidak merubah makna, ini yang lebih utama. Ya, ini yang lebih utama. Dan itu dijelaskan difatwakan oleh Syekh Mansur Hasan Alu Salman hafizahullahu ta'ala. Jadi yang disebut aqra'uhum li kitabillah, yang paling mampu membaca kitabullah itu tidak hanya sekedar bisa membaca dan hafalannya banyak, tetapi juga termasuk apa? Pengamalan dari kitabullah itu sendiri. Jadi kalau yang hafalannya sedikit tadi bacaannya benar ya, tidak melakukan lahan jali, kesalahan jelas yang sampai merubah makna, dia yang lebih utama menjadi imam meskipun hafalannya lebih sedikit. Wallahu a'lam. Apakah sudah ada kitab terjemah Syarah Aqidah Ar-Razia ini? Kalau ada, bisa dibeli di mana, Ustaz? Belum ada. Belum ada. Saran saya, jangan bercita-cita beli terjemah. Bercita-citalah belajar bahasa Arab. Itu lebih jos, lebih bergenggeng. Dan bahasa Arab itu tidak terwakili dengan bahasa Indonesia. Ada sebagian ustadz kita ngomong, biarkanlah kitab-kitab gundul itu, kitab-kitab ilmu itu dengan bahasa aslinya. Supaya apa? Apa faedahnya? Supaya orang yang belajar agama itu benar-benar orang yang memang punya ilmu. Ya. Menguasai ilmu. Kalau kitab-kitab ilmu itu semua diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nanti setiap orang akan bisa ngomong di dalam masalah agama, kan begitu. Kenapa antum tidak bertanya ke dokter? Menteri Kesehatan, kenapa resep dokter itu tidak dirubah jadi ketikan aja biar bisa dibaca semua orang? Kenapa enggak begitu? Rusak nanti kalau semua orang bisa nulis resep. Bentar enggak? Biduren resepe iki. Lu diroinggil resepe iki. Padahal dia bukan dokter. Lalu dia menekuni resep itu. Kan bencana jadinya. Nulis resepnya iya, tapi untuk mengidentifikasi, untuk mendiagnosanya kan perlu dokter. Mantri aja enggak boleh nulis resep. Setahu saya ya, mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Demikian pula kitab-kitab ilmu. Bagusnya memang kitab-kitab ilmu itu dengan bahasa aslinya. Kecuali kitab-kitab yang penting ya, memuat prinsip-prinsip agama ya, tentang rukun Islam lah itu, diterjemahkan termasuk Al-Quran diterjemahkan itu juga bagus. Tetapi orang yang belajar lewat terjemah itu tidak bisa maksimal. Karena bahasa Indonesia ini tidak bisa mewakili 100% bahasa ilmu agama, yaitu bahasa Arab. Dan setahu saya belum ada ya kitab Syarah Aqidah Ar-Razia ini. Dan Syekh Muhammad Musa Al-Nasr juga punya syarah terhadap kitab Aqidah Ar-Razia ini, dan dia lebih tebal. Punyanya Syekh Abdul Malik Ramadan ini lebih tipis. Pembahasannya lebih ringkas. Kalau Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullahu taala, beliau mensyarah Aqidah Ar-Razia ini dengan panjang lebar. Ada nukilan ayatnya, satu-satu prinsip sunnah itu disebutkan, nukilan ayatnya, disebutkan hadisnya, disebutkan ucapan para imam salaf, disebutkan syair-syairnya ya, dengan penjelasan yang lebih lengkap lagi. Ya, tapi saya sengaja memilih yang ringkas ini. Supaya apa? Gendang cepat khataman gitu loh. Saya sing wis-wis. Karena memang menuntut ilmu itu dimulai dari yang ringan dulu, kemudian menengah, nah nanti kalau sudah terbiasa baru kita mengaji kitab-kitab yang tebal. Wong sing tipis ngene wis mreteli kok. Apone sing kandel nanti malah kewawoken ya. Karena ta'amul kibar sammus sighar. Makanan orang dewasa itu racun bagi anak-anak. Percaya enggak? Ra percaya antum punya bayi umur 6 sasi dulangan tiwul. Ya. Makanan orang dewasa itu racun bagi anak-anak. Konsumsi ilmu yang berat itu kalau diajarkan untuk penuntut ilmu pemula itu juga menjadi racun. Jadi bahaya. Madarat. Wallahu taala alam biswab. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.